Konsultasi Syariah. Hukum undian jalan sehat berhadiah. Pertanyaan. Ada jalan sehat di kampung. Hadiah utamanya motor. Peserta ditarik iuran Rp20.000 dan dapat fasilitas berupa kaos, snack, dan minum. Apakah hadiah ini boleh? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita akan melihat batasan judi yang disampaikan para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika dua orang berlomba dan ada hadiahnya, namun masing-masing membayar iuran, hukumnya tidak dibolehkan dan termasuk judi. Karena masing-masing ada dua kemungkinan, beruntung atau rugi. Baik iuran yang dikeluarkan nilainya sama, misalnya masing-masing membayar Rp10.000, atau iurannya berbeda, misalnya yang satu membayar Rp10.000, sementara satunya membayar Rp5.000. Al-Mughni. Karena hakikat iuran hadiah yang dibayarkan adalah taruhan, sehingga ada satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Berbeda jika yang terjadi adalah ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak dirugikan, ini bukan judi. Terkait perlombaan, ada dua kasus kegiatan berhadiah yang perlu kita bedakan. Pertama, hadiah yang diambil dari pihak luar, bukan dari iuran peserta. Peserta yang mendapat hadiah beruntung, sementara peserta yang tidak mendapat hadiah tidak dirugikan karena mereka tidak mengeluarkan apapun. Misal, kegiatan jalan sehat berhadiah yang diselenggarakan di RT. Peserta bayar Rp3.000 untuk biaya snack, minuman, dan perlengkapan kegiatan. Hadiahnya beragam, dari mulai motor dari sponsor sampai makanan. Kita bisa memastikan hadiah yang diberikan bukan dari iuran peserta, karena hadiah itu sudah habis untuk biaya snack dan keperluan panitia. Kedua, hadiah yang diambil dari iuran peserta kegiatan, sehingga ada sebagian yang diuntungkan, sementara di saat yang sama, ada pihak yang dirugikan. Misalnya, jalan sehat yang diselenggarakan perusahaan X. Tiap peserta bayar Rp100.000 dan hanya mendapat satu botol air mineral. Ada 300 peserta, hadiah utama motor, dan hadiah terkecil setrika. Kita bisa memastikan, hadiah yang dibagikan peserta diambil dari biaya pendaftaran. Sehingga peserta yang mendapat hadiah beruntung, sementara peserta yang tidak mendapat hadiah rugi Rp97.000, yang Rp3.000 untuk biaya air mineral. Berdasarkan batasan yang disampaikan Ibnu Qudamah, untuk kasus kegiatan pertama dibolehkan, karena tidak ada taruhan, sehingga bukan termasuk judi. Sementara kasus kedua, iuran yang dibayarkan peserta merupakan taruhan dan termasuk judi. Acuannya adalah, jika hadiah itu diambilkan dari iuran peserta, berarti iuran itu menjadi taruhan. Namun jika hadiah tidak diambil dari iuran peserta, tidak termasuk taruhan karena tidak ada yang dirugikan. Jika jalan sehat membayar Rp20.000 dengan fasilitas berupa kaos, snack, dan minum, tentu sudah habis, sehingga hadiah bukan dari peserta. Kecuali lomba yang mendukung jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan adanya taruhan untuk lomba yang mendukung jihad, yaitu memanah, menunggang kuda, dan pacuan onta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi juffin au naslin au hafir," yang artinya, tidak boleh ada taruhan kecuali untuk pacuan onta, memanah, dan pacuan kuda. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dan kita bisa memastikan, jalan sehat bukan termasuk perlombaan yang mendukung jihad. Terkait lomba yang mendukung jihad, ulama berbeda pendapat apakah harus ada muhallil ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan, harus ada muhallil. Dan pendapat kedua mengatakan, tidak harus ada muhallil. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam. Yang dimaksud muhallil adalah pihak yang dilibatkan dalam lomba, namun sama sekali tidak ditarik iuran hadiah atau taruhan. Al-Musabaqah. Demikian, Allahu A'lam.